saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Para pemirsa Ismail TV di mana saja antum berada, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Sesungguhnya kami menjadikan apa yang ada di atas permukaan bumi ini sebagai perhiasan untuknya. Apa yang kita saksikan ya di atas permukaan bumi, di atas bumi ini ada gunung-gunung, ada laut, ada daratan, dan berbagai macam keindahan lainnya. Itu merupakan zina, yakni hiasan untuk kehidupan dunia ini. Dan merupakan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita dengan keindahan itu semua. Apa sikap kita? Apakah kita tergoda oleh dunia atau tidak? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan semua itu zinatan laha, sebagai perhiasan lina bluahum, agar kami uji siapa di antara mereka ayyuhum ahsanu amala, yang paling baik sikapnya, yang paling baik amalnya. Ya. Apakah ketika ada cobaan, ada ujian, ada hiasan itu, dia terbawa, dia tergoda oleh ujian itu sehingga ya melupakan dirinya dari tujuan dia diciptakan di dunia ini, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah ya, dia tetap terus istiqomah di atas beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang ada di dunia ini, keindahan, kenikmatan, tidak membuatnya lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan berbagai macam keindahan, kenikmatan dunia ini untuk menguji kita. Apakah kita bisa menjalankan amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala amanahkan kepada kita, yaitu beribadah, ataukah ya kita tidak bisa menjalankan amanah itu karena tergoda oleh dunia. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala ya juga menyatakan bahwa semua kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan ini akan Allah tanya. Semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, Allah akan tanya. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Kemudian kamu akan ditanya tentang kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kamu. Yani apa sikap kamu terhadap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Apakah kamu mensyukuri nikmat itu, ya? Apakah kamu tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala atau malah meninggalkannya? Jangan sampai kita seperti mereka yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika mereka diberi berbagai macam kenikmatan, kesenangan dunia ini yang membuat dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wala takunu kalladina nasullaha fa ansahum anfusahum." Janganlah kalian seperti mereka yang melupakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Allah melupakan mereka. Yani ketika mereka diberikan berbagai macam kenikmatan, mereka dibuat lalai, terlena oleh kenikmatan itu, harta yang Allah berikan, anak-anak yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan, dan berbagai macam kesenangan dunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, membuat dia sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban agama. Seperti halnya mereka yang ketika diberikan harta, ketika dianugerahkan anak, ketika diberikan berbagai macam kesenangan dunia, ya, ketika ada di hadapannya perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dia masih terus ya, sibuk dengan dunia, sibuk mencari harta, sibuk bercengkrama dengan anak dan keluarga. Orang yang seperti ini termasuk orang yang melupakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana akibatnya Allah akan lupakan dia. Ya, saat dia membutuhkan pertolongan Allah, saat dia membutuhkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lupakan. Karena dia ya telah melupakan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak membuat kalian lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang dibuat lalai, dibuat lupa dari mengingat Allah oleh hartanya, oleh anaknya, oleh kesenangan dunia ini, ya kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang rugi. Dengan demikian, perhiasan kenikmatan dunia yang kita saksikan dan berbagai macam kenikmatan merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika kita diberikan kenikmatan dan berbagai macam kesenangan dunia ini, akankah kita ya memiliki tetap berada di atas sikap yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di atas agamanya, mensyukuri nikmatnya, tetap terus menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, ataukah ya ketika kita dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kemudian ya kita terlena, disibukkan olehnya sehingga kita meninggalkan perintah-perintah Allah dan malah mengerjakan larangan-larangannya, kita tidak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan disibukkan oleh kesenangan dunia. Kalau seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yaf'al dzalik, siapa yang sampai disibukkan oleh kesenangan dunia dan berbagai macam ya perhiasan dunia ini, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak termasuk mereka yang dibuat lalai oleh dunia ini, oleh berbagai macam kesenangan dan kenikmatan dunia ini, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita istiqomah terus di atas agamanya dan tidak terbawa oleh godaan-godaan atau fitnah syahwat yang ada di hadapan kita, yang mana Allah berikan cobaan itu maksudnya adalah untuk semakin jelas siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.